menangani hati hingga tahun kita jaga ni diri demi ngana yang paling kita cinta. Sayang ngana nyanda mengerti so cukup torang dua dah jalani biar ujian panas torang hadapi semua itu karena ada rasa cinta marga pak torang mesti bisa melangkah dia. Ya, penyandang mengerti. Ya, penganak nyandang bertanya. Dia cuma tamang biasa yang ada dari ya.